Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah mulai pekan hari ini kita akan mengkaji bersama hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul dalam satu buku yang disebut dengan Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang artinya adalah taman orang-orang yang saleh, berisi perkataan Sayyidil Mursalin, pemimpin para utusan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang buku ini atau buku kumpulan hadis ini ditulis atau buah pena dari Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, salah seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i. Di samping beliau adalah pakar dalam ilmu fikih, beliau juga adalah al-hafiz, beliau adalah pakar dalam ilmu hadis. Dan di antara karya beliau dalam bidang hadis selain Arba'in Nawawiyah adalah kitab yang akan atau buku yang akan kita bahas mulai kesempatan pekan hari ini, yaitu Riyadhus Shalihin. Dan beliau adalah salah satu ulama yang azab, ulama yang sampai meninggal dunia beliau belum menikah atau tidak menikah, dan beliau meninggal dunia dalam usia yang sangat muda, kurang lebih baru 45 tahun. Dan itu pun menurut hitungan Hijriah, sehingga tentu berbeda dengan 45 tahun hitungannya hitungan Samsiyah, hitungan Masehi. Itu kurang lebih berumur 45 tahun dengan hitungan kalender Hijriah. Maka artinya beliau sangat-sangat belia, masih sangat-sangat muda. Dalam usia yang demikian beliau telah menghasilkan karya-karya yang monumental, karya-karya yang abadi, yang seorang muslim yang ingin sungguh-sungguh belajar agama dan mengerti tentang Islam, maka satu keniscayaan untuk mempelajari dan mentelaah karya-karya beliau. Ketika ingin kita lebih banyak mengenal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan belajar Arba'in Nawawiyah, demikian juga Riyadhus Shalihin. Jika kita ingin tahu banyak tentang masalah zikir, wirid yang Nabi ajarkan dan Nabi tuntunkan, maka seorang muslim akan banyak mentelaah dan mempelajari satu kitab yang disebut dengan Al-Adhkar An-Nawawiyah. Dan demikian juga karya-karya yang lain, yang ini menunjukkan keikhlasan beliau dalam menulis. Para ulama menyampaikan apa yang menyebabkan satu buku itu buku abadi. Ini, ada buku yang abadi dan ada buku yang tidak abadi. Ada buku yang terus menerus dipelajari oleh kaum muslimin dari zaman ke zaman, dan ada buku yang begitu ditulis terbit sekali kemudian hilang dan orang pun tidak lagi mengenalnya. Para ulama mengatakan bahasanya yang membedakan dan yang menyebabkan hal tersebut adalah keikhlasan penulis ketika dia menuliskan bukunya. Maka banyak orang, banyak ulama yang menulis satu kitab yang berjudul Muwatta, namun Muwatta yang abadi yang dikenal oleh kaum muslimin Muwatta-nya Imam Malik rahimallahu ta'ala. Demikian juga banyak orang mengumpulkan nulis buku berisi kumpulan hadis-hadis, sangat banyak sekali, ratusan atau bahkan ribuan, namun ya kemudian tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan boleh jadi setiap muslim memilikinya atau setiap rumah memilikinya, setiap masjid memilikinya. Itu tidak tidak banyak buku yang bisa sehebat demikian. Ini semua yang membedakan dan menyebabkan ada buku yang semacam itu dan ada yang tidak adalah bagaimana keikhlasan penulis ketika dia menuliskan bukunya. Dan buku kumpulan hadis yang disebut dengan Riyadhus Shalihin tergolong buku yang tergolong buku dalam kategori Tarhib wa Tarhib, buku yang berisi tentang motivasi untuk beramal soleh dan menakut-nakuti orang untuk menjauhkan diri dari berbagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak bukan buku kumpulan hadis tentang hukum-hukum fikih sebagaimana Umdatul Ahkam atau Buluhul Maram, namun dia akan lebih banyak berkaitan dengan masalah-masalah hati. Demikian juga lebih banyak berkaitan dengan mendorong orang, hadis-hadis yang berisi dorongan dan motivasi untuk melakukan berbagai macam amal saleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mulai kajian kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin dengan bab yang pertama, yaitu babul ikhlas wa ihdarin niyati fi jamil a'mal wal aqwal al-barizati wal khafiyah. Bab tentang masalah keikhlasan, tentang masalah menghadirkan niat dalam semua amal dan dalam semua perkataan, baik perkataan yang nampak, baik amal ataupun perkataan yang nampak ataupun amal yang tersembunyi, yaitu amal hati. Maka penulis rahimallahu ta'ala membuka judul bab ini dengan mendatangkan beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan judul yang beliau ingin sampaikan. Maka beliau bawakan tiga ayat dari Al-Quran. Yang pertama surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, yaitu firman Allah ta'ala, wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan, yaitu ahli kitab Yahudi dan Nasrani, tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, dengan memurnikan, dengan mengikhlaskan ketaatan dan ibadahnya hanya untuk Allah, hunafa, dan menjadi orang-orang yang hanif, itulah orang yang cenderung pada tauhid dan tidak respect dan tidak memiliki kecenderungan dengan berbagai macam kemusyrikan. Wa yuqimus salata, dan menegakkan salat, wa yu'tuz zakata, dan membayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang lurus. Maka ayat ini ditujukan, pada asalnya ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani. Namun apa yang Allah perintahkan kepada Yahudi dan Nasrani dan apa yang jadi syariat Yahudi dan Nasrani yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, maka pada dasarnya adalah perintah Allah kepada kita kaum muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali terdapat dalil, kecuali terdapat indikator yang menunjukkan kalau itu adalah aturan khusus untuk mereka, cuma Allah ceritakan dalam Al-Quran. Namun jika Allah menceritakan apa yang Allah perintahkan pada Yahudi dan Nasrani, umat-umat terdahulu, namun di sana tidak ada penjelasan bahasanya itu adalah khusus untuk mereka, maka pada dasarnya berlaku untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini, kaidah ini bisa kita simpulkan dari perbuatan An-Nawawi yang meletakkan hadis ini atau meletakkan ayat ini di bab ini. Di bab wajibnya kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki amal yang ikhlas dan menghadirkan niat yang baik dalam semua amal dan semua perkataan. Maka beliau bawakan perintah Allah kepada Yahudi dan Nasrani untuk mengisyaratkan bahwasanya apa yang Allah perintahkan kepada Yahudi dan Nasrani pada dasarnya berlaku untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali terdapat dalil dan indikator yang menunjukkan bahwasanya itu adalah aturan khusus hanya untuk mereka, umat-umat terdahulu, dan tidak berlaku untuk kita umat belakangan. maka tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlisina lahuddin, dan yang dimaksud dengan din di sini adalah ibadah dan amal dan ketaatan. Maka ibadah tersebut dikerjakan dalam bentuk memurnikan niat, memurnikan ibadah dan ketaatan hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diduakan dengan yang lainnya. Hunafa, dan Allah perintahkan kita menjadi orang-orang yang hanif. Hanif adalah orang yang cenderung pada tauhid, cenderung pada ketaatan, dan tidak memiliki kecenderungan hati, tidak memiliki perhatian, tidak memiliki respek dengan berbagai bentuk kemusyrikan, berbagai bentuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diajak pada kejelekan, kepada kemaksiatan, kepada kemusyrikan, tidak ada minat, tidak ada respek, dan tidak ada keinginan. Namun respeknya, keinginannya, kecenderungannya adalah berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Hendaknya mereka menegakkan salat dan membayar zakat. Maka ayat ini dalil bahwasanya Yahudi dan Nasrani dalam syariat Musa dan Isa terdapat perintah untuk menegakkan salat dan membayar zakat. Maka ada salat dalam syariat Musa dan Isa, demikian juga ada kewajiban zakat dalam syariat umat-umat terdahulu, sebagaimana ada kewajiban puasa dalam umat-umat terdahulu. Namun bagaimanakah tata cara sholatnya, bagaimanakah ketentuan zakatnya, maka boleh jadi terdapat perbedaan yang mencolok dan tajam antara syariat kita dengan syariat umat terdahulu. Dan beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan niat dan maksud hanya untuk Allah, hanif, menjadi orang yang cenderung pada tauhid, menegakkan salat dan bayar zakat, itu adalah agama yang lurus. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat yang ke-37, la yanallaha luhumu hawala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah daging hewan kurban, tidak pula darahnya. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah at-taqwa minkum, ketakwaan dari kalian. Maka surat Al-Hajj ayat yang ke-37 ini berbicara dan menceritakan bahwasanya orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang juga menyembelih hewan kurban. Namun mereka, ketika mereka menyembelih hewan kurban, mereka tampung darahnya. Kemudian darah yang kotor dan najis, menurut sebagian ulama tersebut, yang jelas adalah kotor, mereka gunakan untuk melumuri dinding-dinding Ka'bah. Demikian juga daging hewan kurban tersebut, mereka kosok-kosokkan ke dinding Ka'bah, dan itu dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain kemudian punya pikiran, kita yang lebih berhak dan lebih layak untuk melakukan hal tersebut, untuk mengagungkan Allah dan memuliakan rumah Allah. Maka Allah turunkan ayat ini untuk menunjukkan tidak benarnya sikap semacam itu, karena darah hewan kurban dan dagingnya tidaklah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan demikian cara mengagungkan Allah. Bukan demikian cara mengagungkan Allah. Niat baik semata mengagungkan Allah, memuliakan Allah belum cukup. Kemudian tidak boleh kemudian seenaknya dikotorilah rumah Allah dengan darah dan niatnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini niat yang baik, niat yang benar, non cara yang keblinger. Tidak seperti itu mengagungkan Allah, tidak seperti itu mengagungkan rumah Allah. Bukan malah dengan mengotori rumah Allah dengan sesuatu yang darah yang kotor. Maka niat baik semata, tujuan yang mulia semata, tidaklah cukup. Orang itu tidaklah dimaklumi dengan semata-mata niatnya bagus. keinginannya terpuji. Apakah kita maklumi orang semacam ini mengotori rumah Allah, yang mengotori Masjidil Haram dengan bahkan Ka'bah, dinding Ka'bah dengan darah yang kotor, kemudian dia beralasan niat saya bagus untuk mengagungkan rumah Allah dan memuliakan Allah. Tentu tidak kita toleransi, kita akan celak orang semacam ini. Kita akan celak dengan celaan yang keras. Padahal maksudnya baik, tujuannya luhur, niatnya mulia. Namun niat yang baik, tujuan yang luhur dan niat yang mulia semata tidaklah cukup. Seorang itu tidaklah dimaklumi apa yang dia lakukan dengan semata-mata perbuatannya, dengan semata-mata niat baiknya, manakala dengan cara-cara yang tidak benar. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa dari kalian. Kata Ibn Abbas, yang dimaksud dengan takwa di sini adalah al-ikhlas. Sehingga ayat ini dibawakan oleh Al-Hafidz An-Nawawi di bab masalah ikhlas. Karena yang dimaksud dengan dimaksud dengan takwa dalam ayat ini menurut penjelasan Ibn Abbas adalah keikhlasan. Akan tapi yang menyebabkan yang sampai kepada Allah, yang menyebabkan orang amal seseorang itu diterima, bukanlah dengan melumur-lumurkan darah hewan kurban di masjid atau di dinding Ka'bah. Menyebabkan amal seorang itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manakala dia kerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena berbangga-bangga, bukan karena tujuan-tujuan yang lain yang tercela. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat yang ke-29, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Katakanlah jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam dada kalian, yaitu apa yang ada dalam hati kalian. Karena qalbu itu ada dalam dada. Maka disebutlah fi sudurikum, apa yang ada dalam dada kalian, dan yang dimaksudkan adalah qulubikum, hati kalian. Atau kalian menampakkannya. Nah, apa yang dimaksud dengan jika kalian sembunyikan apa yang ada dalam dada kalian, ataukah kalian menampakkannya? Maksudnya adalah niat, sebagaimana judul bab tentang masalah niat dan ikhlas. Ya'lamullah, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui, maka Allah tahu semua niat yang ada dalam hati setiap orang, meskipun dia tidak menampakkannya, meskipun dia tidak mengucapkannya, Allah tahu niatnya. Allah tahu isi hatinya, yaitu niatnya. Karena Allah tahu niat seseorang dan apa yang menjadi isi hati seseorang, maka tidak perlulah niat itu diucapkan, tidak perlulah niat itu dilafadzkan, tidak perlu niat dilafadzkan, niat pun diucapkan, karena Allah tahu apa yang jadi niat seseorang. Demikian jadi surat Ali Imran ayat yang ke-29. Dan inilah metodologi penulisan Riyadhus Shalihin. Nanti akan kita jumpai di bab-bab selanjutnya. Ketika beliau membahas tentang satu bab, satu permasalahan, maka yang pertama kali akan beliau bawakan adalah ayat-ayat Al-Quran terkait dengan topik yang hendak dibicarakan. Baru setelah itu hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan topik yang dimaksudkan. Dan ini juga di samping ini metodologi Al-Hafidz An-Nawawi di Riyadhus Shalihin, ini juga metodologi Al-Hafidz An-Nawawi di Al-Adhkar An-Nawawiyah. Beliau buka dengan ayat-ayat Al-Quran yang terkait, baru kemudian hadis. Dan sebelumnya ini adalah metodologi Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimallahu ta'ala di bab-bab yang ada dalam Sahih Bukhari. Ketika beliau membahas satu topik, maka jika ada ayat yang terkait, maka akan beliau bawakan ayat. Setelah itu kemudian beliau bawakan hadis yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah beliau tetapkan untuk bisa dimasukkan dalam Sahih Bukhari. Maka dalam metodologi ini terdapat pelajaran, hendaknya kita cara beragama yang baik yaitu terikat dengan Quran dan Sunnah. Cara beragama yang baik adalah terikat dengan Quran dan Sunnah. Ketika kita membahas satu masalah, maka ayat Qurannya apa, hadisnya mana. Ketika kita membahas satu masalah, maka tidaklah kita bahas perkataan si A, si B, si C dan seterusnya. Non Al-Qurannya apa, ayat mana, di surat berapa, di surat apa, hadisnya mana. Maka demikianlah cara ilmiah dalam Islam. Demikianlah cara ilmiah dalam Islam. Ketika membahas satu masalah, bukan perkataan Ustaz A, Ustaz B, Kiai A, Kiai B, perkataan si A, si B, si C dan seterusnya. Namun ketika kita membahas satu permasalahan, hendaknya yang ada dalam pikiran kita, yang hendaknya menjadi prinsip kita, ayatnya mana, hadisnya apa, adakah ayatnya, adakah hadisnya. Bukan sekedar apa kata Ustadz A, Ustadz B, Kiai A, Kiai B dan seterusnya. Maka ketika membahas satu masalah, satu judul bab, maka yang dibawakan pertama kali ayat Al-Quran, setelah itu hadis Nabi. Demikian cara ilmiah dalam beragama. Tidak kemudian cuma sekedar ikut-ikutan, tidak tahu alasannya kenapa harus demikian, kenapa begini, kenapa begitu. Ya harus seperti ini, tidak demikian. Namun jelas ayat Al-Qur'annya mana, hadisnya apa. Kemudian penjelasannya, di sini penulis rahimahullah taala menyampaikan judul bab tentang masalah keikhlasan dan menghadirkan niat dalam semua amal dan perkataan, baik yang nampak ataupun tersembunyi. Dan niat tempatnya adalah hati, dengan sepakat ulama. Bukanlah tempat niat di lisan. Dan ini berlaku untuk semua amal. Niat itu tempatnya bukanlah di lidah. Ini berlaku untuk semua amal. Oleh karena itu, maka orang yang mengucapkan kalimat niat ketika dia ingin mengerjakan sholat, puasa, haji, wudu atau amal-amal yang lain, maka bisa kita pastikan bahwasanya dia adalah orang yang melakukan satu hal yang mengada-ada dan berbicara tentang agama Allah padahal bukan bagian darinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu. Bahkan beliau ratusan, bahkan boleh jadi ribuan kali berwudu. Demikian juga beliau sholat setiap harinya. Demikian juga beliau bersedekah, berpuasa dan berhaji. Namun beliau tidak mengucapkan niat ketika beliau hendak melakukan hal-hal tersebut. Beliau tidaklah mengucapkan Allahumma inni nawaitu an atawaddo'a. Ya Allah, aku niat untuk berwudu. Ya Allah, aku niat untuk sholat. Ya Allah, aku niat untuk sedekah. Ya Allah, aku niat untuk berpuasa dan seterusnya. Atau ya Allah, aku niat untuk berhaji. Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidaklah melakukan hal tersebut. Kan niat adalah tempatnya adalah hati, dengan sepakat ulama. Dengan sepakat ulama. Dan juga terdapat kesepakatan di antara para ulama, seandainya seorang itu melafalkan niat, andai seorang itu melafalkan niat, dan andai itu bukan berarti menunjukkan pembenaran, andai seorang itu melafalkan niat namun apa yang dia lafalkan dan beda dengan apa yang dia maksudkan dalam hati, maka yang menjadi tolak ukur adalah apa yang menjadi maksud dalam hati dan bukan apa yang terucap dengan lisan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah azza wa jal mengetahui apa yang ada di dalam hati, tidak ada satupun yang samar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam ayat yang dibawakan oleh penulis, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Katakanlah jika kalian sembunyikan niat yang ada dalam hati kalian, atau kalian nampakkan, atau kalian jelaskan, maka ya'lamhu Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Maka berkaitan dengan masalah masalah tempat niat, maka telah terdapat kesepakatan di antara para ulama bahwasanya tempat niat adalah hati. Dan juga terdapat ijma, konsensus dan kesepakatan para ulama, apa yang dilafadzkan oleh lisan kemudian itu berbeda dengan apa yang ada dalam hati, maka yang teranggap adalah apa yang ada di dalam hati. Jadi yang benar melafadzkan niat adalah satu hal yang tidak perlu dilakukan berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala di samping ayat yang di surat Ali Imran yang dibawakan oleh An-Nawawi di setelah beliau memberikan judul bab itu surat Ali Imran ayat yang ke-29. Makanya ada dalil tidak perlunya seorang melafalkan niat. Seorang tidak perlu mengucapkan nawaitu wudu'a liraf'il hadasil asghari dan seterusnya, atau nawaitul husla dan seterusnya. Berdasarkan surat Al-Imran ayat 29. Demikian juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat di beberapa ayat yang di akhir-akhir surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul atu'allimunallaha bidinikum." Kul atau alimunallaha bidinukum. Katakanlah, apakah kalian tidak memberitahukan kepada Allah tentang amal-amal taat kalian? Dan ini adalah konteksnya konteks celaan. Konteksnya konteks celaan. Kul atau alimunallaha bidinukum. Apakah kalian mau memberitahukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengkabarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bidinukum dengan ketaatan-ketaatan yang kalian kerjakan dan ketaatan-ketaatan yang akan kalian lakukan? Maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang beramal dan dia mengkabar-kabarkan dan dia mengkabarkan kepada Allah dan menceritakan kepada Allah akan amal yang akan dia lakukan. Maka termasuk dalam ayat ini melafalkan niat. Melafalkan niat adalah di antara bentuk tu'alimunallaha bidinikum. Kau beritahukan kepada Allah, kau kabarkan kepada Allah tentang amal-amal ketaatan kalian. Maka ini dua ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan tidak perlunya melafalkan niat. Demikian juga yang kedua adalah adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan sebutan sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan melafalkan niat dalam sholat yang beliau kerjakan, dalam dalam puasa yang beliau lakukan. Beliau tinggalkan hal tersebut sepanjang hidup. Beliau tidak pernah melakukannya. Beliau tidak pernah melakukannya. Padahal beliau sholat setiap hari, puasa sepanjang tahun dengan puasa sunnah-sunnahnya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukannya. Maka ini disebut dengan sunnah tarkiyah. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk meninggalkan sesuatu. Maka sebagaimana apa yang beliau lakukan adalah sunnah Nabi, ajaran Nabi, maka apa yang beliau tinggalkan juga ajaran Nabi. Maka sebagaimana mengerjakan sholat adalah sunnah fi'liyah, adalah sunnah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi melakukannya, maka tidak melafadzkan niat adalah sunnah Nabi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya sepanjang hayat beliau dan sepanjang hidup beliau. Maka berdasarkan dua dalil ini dari ayat Al-Quran, dua ayat dari Al-Quran, demikian juga sunnah tarkiyah, maka yang tepat bahwasanya ketika kita beramal ibadah, ketika kita hendak melakukan satu amal tidak perlu melafalkan niat. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu melafalkan niat kecuali dalam dua macam ibadah. Ibadah yang pertama adalah ibadah haji. Karena ketika talbiyah pertama, ketika kita di miqat, ketika di awal ihram, maka dituntunkan untuk mengatakan labbaika umratan atau labbaika hajjan. Demikian juga ketika seorang itu misalnya hajinya tamattu, maka di waktu duha tanggal 8 Dzulhijjah jadi disyariatkan untuk mengucapkan labbaika hajjan. Maka ini dianggap oleh sebagian ulama ini adalah niat. Ini adalah melafalkan niat. Kemudian yang kedua adalah ketika menyembelih udhiyah, ketika menyembelih kurban, atau kemudian menyembelih aqiqah, maka Nabi SAW menuntunkan untuk mengikrarkan ini adalah udhiyah, ini adalah kurban fulan bin fulan, ini adalah hewan kurbannya fulan bin fulan. Maka sebagian ulama memberikan pengecualian hanya dua amal ini saja yang masru', yang disyariatkan dan dituntunkan untuk melafalkan niat. Jika kita anggap keduanya adalah melafalkan niat, karena sebagian ulama yang lain tidak setuju dengan pengecualian ini, sehingga mereka mengatakan tidak perlu melafalkan niat dalam semua amal ibadah. Sebagaimana penjelasan pensyarah Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan wala mahala laha fil lisan fi jamil a'mal, tidak perlu adanya melafalkan niat dalam semua amal tanpa ada pengecualian. Termasuk beliau katakan termasuk juga haji dan umrah. Ya, sebagian ulama tidak sepakat adanya pengecualian dua hal tadi. Dengan mereka mengatakan bahasanya labbaika umratan atau labbaikan hajjan itu bukan melafalkan niat, namun itu adalah talbiyah. Itu adalah talbiyah awal. Karena seandainya diganti dengan mengatakan nawaitul hajja, maka itu satu hal yang tidak dituntunkan, satu hal yang tidak sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Namun bentuknya adalah labbaika umratan atau labbaika hajjan, itu bentuk baku yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau seandainya itu adalah bacaan niat, maka tentu sebagaimana bacaan niat di tempat-tempat yang lain, nawaitu nawaitu. Demikian juga ketika udhiyah, ketika menyembelih hewan kurban, seandainya diganti dengan syariat tadi, diganti dengan nawaitu dan bacaan semacam itu, maka ini tentu satu hal yang tidak dibenarkan. Ala kulli hal, seandainya kita terima saja pengecualian, dua pengecualian tadi, maka akan kita katakan apa? Semua amal ibadah tidak perlu diceritakan kepada Allah apa maksud yang kita inginkan dengan amal tersebut berdasarkan dalil yang telah kita bawakan dan telah kita sampaikan. Dan yang terkecualikan dalam ini dua ini saja, tidak ada yang lainnya. Dan itu pun sudah ada paket baku bentuknya, bentuk bacaannya, tidak bisa dan tidak boleh diuah-uah, tidak boleh diubah-ubah. Demikian yang kita baca dan kita telah ada kesempatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima alam tanah wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.